بسم الله. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية بن معطي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي به بات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم بالجر والتن واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وال ومسند لاسم تمييز حصل بالتا فعلت وأتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صح وهيهل والاسم منه مؤرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومؤرب الأسماء ومؤرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي وفعل أمر ومضي وفعل أمر ومضي بني وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب وأعرب مضارعا إن أريا بنون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤن منفوت متى بني الاسم حسن؟ إذا شابه ماذا؟ الحرف. إذا شابه الحرف ما هو أنواع الشبه المذكورة في البيت؟ الوضعي المعنوي في النيابة وعدم تأثر الافتقار اللازم مثال الشبه في الوضع في الوضع مثاله ماذا؟ مثال الاسم الذي بني لشبهه الحرف في الوضع مثاله ماذا؟ مثاله تاء و تاء وانا. ماذا قال المصنف في البيت؟ لشبه الحرف كشبه الوضع في اسمي جئتنا. مثال الشبه المعنوي متى؟ لماذا بني متى؟ إذا كان للاستفهام فهو يشبه ماذا؟ حرفا موجودا، يعني ماذا؟ الهمزة. وإذا كان متى لماذا؟ الشرط فهو يشبه إن الشرطية ثم الشبه الثالث في النيابة وعدم التأثر، ما هو مثاله؟ أسماء الأفعال، مثاله داروكي زيدان. والربيع الشبفي ماذا؟ الافتقار. ما هو ما أمثال الأسماء التي بني لماذا لشبهه الحرف في الافتقار؟ شطيابة اسم اسمية الأسماء الموصولة kemudian tambahkan sila apa banyak ki tambahkan ki jangan lihat baca itu mah apa dan apa bukan haitsu id haitsu id idza ya ya haitsu id idza ya al mansulah al asma al mansulah haitsu id idza. Ini di antara contoh-contoh isim atau contoh-contoh isim yang mabni karena iftiqar al lazim, dia butuh kepada sesuatu yang melengkapinya. Ada sedikit tambahan yaitu agar iftiqarnya kepada jumlah, iftiqar lazimnya kepada jumlah, seperti isim-isim mausul di iftiqar lazim kepada jumlah kan ja'allazi qama buhu, juga haitsu jalasa Muhammad, demikian pula id dan iza, itu semua ya tulazim al-idhafah ila al-jumlah. Adapun yang dia melazimi idhafah tapi kepada mufrad, maka dia mu'rab, ya maka dia apa mu'rab. Contohnya apa? Subhana. Subhana idhafahnya apa? Mufrad atau jumlah? Mufrad subhanallah. Mu'rab mabni dia. Mu'rab apa i'rabnya? Maf'ul mutlaq. Takdirnya apa? Amilnya usabbih. Juga yang semisal ini inda. Inda itu apa? Dzaraf apa? Makan. Mabni itu mu'rab. Mu'rab kenapa? Padahal dia melazimi apa? Idhafah. Karena idhafahnya kepada mufrad. Nah itu catatan tambahan. Jadi idhofahnya kepada jumlah. Adapun yang dia melazim idhofah tapi kata pada mufrad, maka dia mu'rab. Mata uriba al-ism Abdan, mata uriba al-ism ya idza salima min ashabah lil haraf, madza qala an-nazim madza qala an-nazim fi ya wa mu'rabul asma'i ma qad salima min shabai al harfi ka ardin wa suma. Lima u'rib al-fi'l. Ma huwa al-asal fil fi'l? Mu'rab atau mabni? Asluhu mabni. Ya, mata u'riba? Iza syabah al-isim. Apabila menyerupai isim. Dalam beberapa hal yang kemarin kita baru sebutkan satu. Dalam hal apa kemarin kita sebutkan? Min haitsu anna kullin minhuma yatawarad alaihi ma'anin. Ya, la tatamayazi labi al-i'rab. Itu kan? Dari sisi keduanya isim dan fi'il itu didatangilah beragam makna dan tidak bisa dibedakan makna yang satu dengan yang lain kecuali dengan apa? I'rab. Itu satu. Kita tambahkan ya. Di sini juga ada. Antum lihat pada halaman 49. Catatan nomor 1. Ucapan al-Ashmuni wa a'rabu mudari'an bi tariq al-hamli 'ala al-ismi li mushabahatihi iyyahu fil ibham wa takhsis wa qabuli lam al-ibtida wal jarayan 'ala lafdh ism al-fa'il fil harakati wa sakanati wa 'adad al-huruf wa ta'yin al-huruf al-usul wa zawaid. Kata al-Ashmuni ditambahkan tadi ya, tadi yang satu itu. Kata al-Ashmuni fi'il mudari' di i'rab meskipun asalnya mabni. Kenapa bi tariqil hamli 'ala al-ismi? Karena dibawa kepada isim. Li musyabahatihi iya, karena fi'il mudhari menyerupai isim. Fil ibham, dalam hal keibhaman. Dalam hal keibhaman. Kita tahu fil mudhari. Yakhruju, ada ibham gak ini? Ada apa ibhamnya? Dari sisi waktunya. Bisa untuk al-hal atau mustaqbal. Iya kan? Bisa untuk apa? Al-hal ataupun mustaqbal. Demikian pula ucapanmu rajulun. Ibham gak ini? Ibham, rajulun ya semua orang juga rajul. Rajul yang mana? Atau raksanaan. Itu al-ibham. Jadi dalam hal maknanya. Fil mudhari itu yahtamil al-hal wa yahtamil ayadha madha? Al-mustaqbal. Demikian pula isim. Rajulun. Ini ada ibham. Ya. Belum tertentu. Kemudian disebutkan di sini wa takhsis, dalam takhsis kalau dikatakan akhruju ila suq ghadan takhassas atau lam yatakhassas, ya takhassas menjadi khusus dia. Demikian pula rajulun, tadi ja'a rajul, ja'a rajulu, ya takhassas juga menjadi khusus dengan apa? Alif lam. Ah itu maksudnya dari apa? Alibama at-takhsis. Kemudian masing-masing dari keduanya bisa menerima lamul ibtida', bisa fi'il juga. Isim bisa, fi'il juga bisa. Dikasih lamul ibtida. Wal jarayani ala lafzil ismil fa'il fil harakati was sakanat wa'adadil huruf. Dan juga berlangsungnya fi'il sesuai dengan lafaz isim fa'il dalam hal harakat dan sukun-sukunya serta bilangan hurufnya. Seperti qa'im dengan yakumu. Kalau kita perhatikan sama itu. Qa'im yakum. Pertama ya berharakat. Ya, qa'im. Fathah, harokat juga. Yakumu, harokat juga. Meskipun beda harokatnya. Ya. Qa'im maksudnya apa? Yakumu maksudnya ya. Yakumu. Ya. Lihat aslinya. Atau kita ganti yang selain itu aja biar mudah. Ya. Zahib. Ya. Zahaba, yadhabu. Zahib sama itu dengan yadhab. Dalam hal harokat dan sakanat. Yang pertamanya masing-masing dari zahaba. Yadhabu dengan zahib diharokati. Yang keduanya disukun. Kemudian berikutnya apa? Di harokati. Sama. Zahid dengan yazhab. Yang pertama sama-sama di harokati. Yang kedua sama-sama di sukun. Yang berikutnya sama-sama di harokati. Juga bilangan huruf, jumlah hurufnya katanya. Ya. Zahid berapa huruf itu? Empat kali yazhab. Empat juga. Wa ta'yin al-huruf al-usul wa zawaid. Ya. Kemudian ما هو يا شرف الأصل في الاسم يا معرب يا. هل يسأل هل يسأل كمان سيني هل يسأل لماذا أعرف الاسم أو لا يسأل يا لماذا يا لأن الإعراب لأن الإعراب أصل في fil ismi. Ya, jadi sesuatu yang dia berada pada asalnya la yus'al an, tidak ditanya. Wal aslu fil fi'li madza? Al. Ya, al bina. Ya. Mata su'ila an al fi'l idza ya idza kharaja an aslihi, yani hina u'riba. Ada syal. Insyaallah faham ya. Habib. كم وجه الإعراب في قول الناظم ومضين يا وجهين ماذا أو وجهان معطوف على فعل يا مجرور عطفا على ماذا apa yang pertama tadi sebutkan marfu atau ala amrin, berarti apa dibacanya? Ya, majrur atfan ala amrin. Ya, terus yang kedua. Ya, berarti marfu' ma'tufan ala madha? Ala fi'lu. Bunia. Ya, Rabbinya bagaimana bunia? Ya. Ya. Idza kana mudhi ma'tufan aw ma'tufun 'ala amrin fal alif fihi lil itlaq. Amma idza 'utifa mudhi 'ala fi'l fal alif madha? Alif al-itsnain na'ibul fa'il. Wa'arabu. Enggak bunyi lagi nih. Kalau di radio sih bunyi. Ya. Wa'arabu mudhari'an in 'ariya. Wa'arabu mudhari'an in 'ariya. Arabu bisa di sini fa'ilnya adalah al-Arab. Ya, wa'arabu mudhari sama aja nih, sananya kayaknya sih sana. Ya, wa'arabu mudhari'an in 'ariya. Enggak usah pakai speaker kah? Ya. Wa'arabu mudhari'an in 'ariya. A'rabu fa'ilnya bisa kepada al-Arab, yani mereka orang Arab membacanya dalam kondisi mu'rab. Mereka mi'rab, atau kalau kembalinya kepada an-nuhat, maka mereka ahli nahwu menghukumi fil mudhari itu mu'rab. Meng-i'rab mudhari menghukumi fil mudhari itu mu'rab. In 'ariya, yani apabila dia kosong dari perkara-perkara yang disebutkan setelahnya. Mana di sini jawabannya in? Hah? Mahdhuf. Iya. Takdirnya apa? In 'ariya, a'rib gitu. Atau a'ribu ataupun a'rabu. Iya, ya difahami dari yang sebelumnya. Kalau tidak ada di sebelumnya sesuatu yang bisa difahami, enggak boleh di hadzaf jawabannya. Ini boleh dimahdzafkan karena sebelumnya ada yang mensyaratkan pada jawabannya. Gak ada syal ya. Lagi kita lanjutkan. Bina'ul harfi. Bina'ul harfi wa alamatul bina' wa alamat al-i'rab. Bina'nya huruf. Belum selesai sampai di situ ya. Kemarin belum selesai kita baca ya. Sampai di wa hadza huwal murad itu ya. Wa hadza huwal murad. Kita masih pada syarah penjelasan dari ucapan an-nazim wa fi'lu amrin wa mudhiyin buniya wa a'rabu mudhari'an in 'ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inatin kayaru'na manfutin wa hadha huwa al-muradu biqawlihi wa a'rabu mudhari'an in 'ariya min nuni taukidin mubashirin. Inilah yang dimaksud dengan ucapan an-nazim wa a'rabu mudhari'an in 'ariya min nuni taukidin mubashirin. Fasyarata fi i'rabihi an ya'ra min dhalik, maka beliau an-nazim mempersyaratkan i'rabnya fi'il mudhari agar dia kosong dari itu semua. Nun, apakah nun taukid ataupun nun inas. Famafhumuhu annahu idza lam ya'ra minhu yakunu mabniyan, maka mafhumnya yang difahami dari ucapan musannif, ya kadang di istilahkan dengan mafhum mukhalafah. Mafhumnya annahu idza lam ya'ra, mafhumnya kalau dia tidak kosong dari itu semua nun, yakunu mabniyan, maka dia mabni. Ya. Fa 'ulima anna madhhabahu anna al-fi'la al-mudhari'a la yubna illa idza basharathu nun at-tawkid nahu hal tadribanna ya zaidu fa in lam tubashirhu u'rib. Wa hadha huwa madhhabul jumhur. maka diketahui bahwasanya madhabnya An-Nazim adalah bahwasanya fi'il mudhari tidaklah dimabnikan kecuali apabila dia bersentuhan langsung dengan nun taukid. Ya. Contohnya hal tadribanna ya Zaidu. Ini mabni karena bersentuhan langsung dengan nun taukid, ba dengan nun. Ya Zaidu. Fa in lam tubashirhu u'riba. Adapun kalau fi'il mudhari'nya tidak langsung bersentuhan ya dengan nun taukid, ataupun apabila akhir dari fi'il mudhari' tidak bersentuhan langsung dengan nun, maka dia di'i'rab. Ya. Wa hadha huwa madhhabul jumhur, dan ini adalah pendapatnya jumhur. Wa dhahab al-Akhfash ila annahu mabniyun ma'a nun taukid. Sedangkan al-Akhfash berpendapat bahwasanya fi'il mudhari' mabni bersama nun taukid secara mutlak. Sawa'un ittasalat bihi nun taukid aw lam tattasil. Sama saja. Apakah bersambung dengannya nun taukid secara langsung ataupun tidak bersambung secara langsung? Berarti masalahnya ada khilaf ya. Wa naqala wa nuqila an ba'dihim annahu mu'rabun wa in ittasalat bihi nun taukid. Dan ada pendapat yang ketiga, yaitu bahwasanya fi'il mudhari' mu'rab meskipun dia bergandengan dengan nun taukid. Jadi pendapat yang pertama yang itu pendapat jumhur dan dipilih oleh An-Nazim adalah bahwasanya fi'il mudhari' itu mu'rab kecuali kalau sudah bergandengan dengan nun. Ya. An-nun as-salas. Nun yang tiga yaitu nun taukid khafifah, faqila dan nun inas. Wa misalu ma tasalat bihi nunul inas al-hindatu yadribna wal fi'lu ma'aha mabniyun ala sukun. Contoh fi'il mudhari' yang bergandengan dengan nun al-inas adalah al-hindatu yadribna. I'rabnya coba bersama-sama al-hindatu. Mubtada marfu bil ibtida wa alamatu rafi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih yadribna. Fi'il mudhari' mabni ala sukun ittisali bi nun an-niswah wa fa'i kemudian yadrib ya. Mabni dia. Dikatakan yadrib mabni ala sukun tidak ada mahal dalam i'rab artinya. Nun dhamir ya muttasil mabni ala al-fath fi mahalli rafin fa'il. Wal fi'lu ma'aha mabniun ala sukun, maka fi'il bersamanya dimabnikan di atas sukun, mabni. Ya, tidak di'rab mahalli tidak. Ya. Wa naqala al-musannif rahimahullah ta'ala fi ba'd kutubihi annahu la khilafa fi bina'il fi'li al-mudhari'i ma'nun al-inas wa laysa kadhalik bal al-khilafu mawjudun wa mimman naqalahu al-ustadhu Abu al-Hasan ibn Ushur fi syarh al-Idhah. Dan al-musannif rahimahullah menukilkan pada sebagian kitab-kitabnya bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat dalam hal mabniyah fi'il mudhari' bersama nun inas, padahal tidaklah demikian. Bahkan khilafnya ada khilaf di dalamnya. Di antara yang menukilkan adanya khilaf dalam masalah hukum fi'il mudhari' apabila bergandengan dengan nun inas adalah Al-Ustaz Abu Hasan Ibn Ushur dalam syarah Al-Idhah. Dan di antara yang berpendapat tentang mu'rabnya ya fi'il mudhari' bersama nun inas adalah As-Suhaili dan Ibnu Darussuwaih Ibnu Talhah. Wa ra'yuhum dan pendapat mereka bahwasanya fi'il mudhari' itu mu'rab dengan i'rab muqaddar mana'a min dhuhurihi shibhuhu bil madhi, yang menghalangi munculnya harakat i'rabnya adalah keserupaannya dengan madhi. Fi sayrurati an-nun juz'an minhu, dalam hal nunnya itu seperti bagian darinya. Ya, fataqul, maka engkau katakan dalam contoh wal walidat yurdi'na fil mudhari' marfu' bi dhamma muqaddarah ala akhirih mana min dhuhriha shibhu yurdi'na bi arda'na. Tuh. Keserupaan yurdi'na dengan arda'na. Fi anna nun qad sarat fi juz'an min, dalam hal nunnya sudah seperti bagian dari fil. Insyaallah jelas ya. Ya. Yadribna, iya. Iya, tidak mahal. Kalau yang mengatakan mabni tidak mahal. Jumlah yang jadi mahal itu. Yadribna, jumlah fi'liyah, fi mahali rafin, khobar. Ini seperti fi'il madhi aja, sudah. Bina'ul harfi wa alamat al-bina' wa alamat al-i'rab. Mabninya huruf kemudian tanda-tanda bina dan tanda-tanda i'rab. Wa kullu harfin mustahiqin lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka ayna amsi haythu wa sakinu kam wal raf'a wa nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahulan ahaba wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima farfa' bi dhammin wa nsiban fathan wa jur kasran ka dhikrullahi 'abdahu yasur wajzim bi taskinin wa ghairu ma dhukir yanubu nahu ja'a khubani namir. Jangan ngantuk ya, mentang-mentang istilahnya panjang bait kemudian suasananya kayak gini mendung, ah enak yang tidur ini. Kullu harfin mustahiqun lil bina. Semua huruf berhak untuk mabni. Wal aslu fil mabni an yusakkan. Hukum asal pada mabni adalah sukun. Di sukun. Di antaranya ada juga yang mabni di atas fath. Ada juga di atas kasrah. Ada yang mabni di atas fathah, ada yang mabni di atas kasrah wa dhamm dan juga dhammah. Seperti aina itu mabni di atas fathah, amsi di atas kasrah, haitsu di atas dhammah. Wasakin dan sukun seperti kam. Ucapan an-nazim di sini kullu harfin mustahiqun lil bina. Ya, beberapa asyurah mengkritiki ucapan ini. Maksud beliau dari bait syair ini atau potongan bait syair ini, wa kullu harfin mustahiqun lil bina, setiap huruf berhak untuk bina, adalah bahwasanya huruf-huruf itu seluruhnya mabni. Hanya saja ungkapan beliau di sini kullu harfin mustahiqun lil bina tidaklah menunaikan maksud dari yang beliau inginkan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Makudi. Kata Al-Makudi dalam syarah Alfiyah, ibaratuhu ghairu mufiyatin bidzalik li'annahu la yalzam min istiqaqi syai' wujuduh fih. Fa inna syai' qad yakunu mustahiqan li syai' wa yumna' minhu. Ya. Kalau menulis silakan. Ibaratuhu ghairu mufiyatin. Ungkapan An-Nazim Ibn Malik belum menunaikan maksud. Li'annahu layazam min istihqaqi syai' wujudu. Karena tidak mesti sesuatu itu berhak mendapatkan sesuatu kemudian ada. Didapatkan haknya. Fa'inna syai' qad yakunu mustahiqan. Karena kadang ada sesuatu yang diberhak mendapatkan sesuatu. Tapi terhalang dia dari haknya. Ada pekerja, ya sudah kerja, tinggal menerima upahnya, tiba-tiba majikannya kabur. Dia berhak gak? Udah kerja nih dari pagi sampai sore, tiba-tiba majikannya kabur. Ya enggak. Juga Allah Subhanahu Wa Taala berhak atas hambanya ibadah untuk dipuji, untuk disyukuri, tapi tidak semua hambanya memberikan pujian dan syukur kepada Allah. Ya, dari sini ada ucapan yang sangat bagus dari penyair. Kamu sahiqin laisa yu'ta masahaq wa ra'i min luhuqa amrin ma lahiq fasallimil amra li rabbi ma khalaq fakullu syai'in fil maqadiri sabaq. Kamu sahiqin laisa yu'ta masahaq. Alangkah banyak orang yang berhak tapi tidak diberi haknya. Wa ra'i min luhuqa amrin ma lahiq. Orang yang mencari sesuatu kemudian dia mendapatkan apa yang dia dapatkan, ya kadang dapatkan kadang tidak. Fasallimil amra li rabbi ma khalaq, sehingga pasrahkanlah segala urusan, tawakallah kepada Rabb yang menciptakan. Fakullu syai'in fil maqadiri sabaq, karena segala sesuatu itu telah berlalu pada takdir-takdir. Ah itu bagus juga ya maknanya. Sekali lagi. Ya, kamu sahiqin laisa yu'ta mastahaq. Wa ra'i min luhuqa amrin ma lahiq. Hah? Wa ra'i min dari Roma, isim fa'il dari Roma. Roma. Wa ra'i min luhuqa amri ma lahiq. Fa sallimil amra li rabbi ma khalaq. Fa kullu syai'in fil maqadiri sabaq. Selesai kan? Itu tiga kali. Siapa yang sudah selesai? Sudah? Belum? Coba dibaca. Ambil baca. Lahiq. Fasallimil fakulu syai'in fil maqadir sabaqiyat. Ya itu. Jadi kurang bisa memenuhi maksudnya kata sebagian pensyarah. Sehingga sebagian mengganti ya dengan ungkapan yang lain seperti Ibnu Ghazi. Beliau mengatakan wal harfu la yakhruj an hukmil bina gitu. Wal harfu la yakhruj an hukmil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Gitu wal harfu la yakhruj an hukmil bina. Huruf itu tidak keluar dari hukum bina. Semuanya mabni. Wal aslu fil mabni an yusakkana, selanjutnya tidak diganti. Ucapan musanna sini wa minhu. Minhu. Ya, tabi'iyyah. Kalau Zamakhsyari mayrab minhu min tabi'iyyah itu sebagai ba'd isim dia. Zamakhsyari menganggap min tabi'iyyah isim. Sehingga pada bait yang sudah kita lewatkan itu wa fi'lu amr wa laysa minhu mu'rabun wa mabni minhu itu mubtada. Ini Zamakhsyari. Karena maknanya ba'duhu mu'rabun khabarnya. Ya. Wa minhu dhufat hinna wa dhuka sirin wa dham. Minhu menunjukkan sebagian, tidak keseluruhan, memang demikian keadaannya. Di antara isim ada yang dhufat hin, maksudnya mabni di atas fathah. Ada juga mabni di atas kasrah, ada juga yang mabni di atas dhammah. Semuanya disebutin enggak di sini? Binanya sebuah kalimat? Tidak kan? Di sini disebutkan hanya sukun, fathah, kasrah, dhammah. Padahal di sana ada enggak? Ada yang lain. Apa? Mabni alal alif. Pada contoh apa? Ya. Ya Zaidan. Gitu. Atau ada juga yang mabni di atas. Wawu ya Zaidun. Ada juga yang mabni di atas. Hadaf. Iya kan? Nah itu. Makanya beliau katakan wa minhu. Ini bukan hasar berarti. Sebagian isim ada yang dia mabni. Yang dia keluar dalam hal bina dari asalnya. Ingat, hukum asal pada mabni pada semua kalimat isim, fi'il, huruf adalah di atas apa? Sukun. Ya, kalau dia mabni dari sukun, enggak usah ditanya. Itu. Sudah kaidah ya. Tapi kalau dia keluar dari bina asalnya, ke fathah, kasrah, dhammah, akan ditanyakan itu. Contohnya di sini, aina amsi haitsu wasakinukam. Aina, contoh isim yang mabni di atas fathah. Amsi, contoh isim yang mabni di atas kasrah. Haitsu, contoh yang mabni di atas dhamma. Kemudian kam, contoh isim yang mabni di atas apa? Sukun. Ah, di sana ada faedah yang bermanfaat juga disebutkan oleh Al-Hudhari dalam hasyiahnya, kata beliau rahimahullah, mengapa sih ada di sana kalimat-kalimat yang dia mabni keluar di atas aslinya, itu di atas dat sukun, bukan dengan sukun. Kata beliau, amma taharruk fa asbabuhu khamsah. Adapun mabni di atas harokat, sebabnya ada lima. Yang pertama, iltiqa'u sakinain, karena pertemuan dua sukun. Biasa, mereka orang Arab menghindari pertemuan dua sukun, sehingga karenanya diharokati. Contohnya, aina. Aina. Ini kenapa? Aina mabni di atas fathah. Untuk menghindari pertemuan dua sukun, seandainya di sukun, jadi apa? Ain. Berat enggak? Enak mana? Aina dengan ain. Ya, ukurannya bukan lidah kita ya. Orang Arab itu berat. Kalau kita mah bisa aja ya. Ya. Itu, pertemuan dan sukun. Seandainya di sukun, ain. Dihindari ya, aina. Ya. Kemudian, yang kedua, wakunul kalimati ala harfin wahidin. Kaba'dil madmura, kaba'dil madmarat. Keberadaan kalimat berada di atas satu huruf. Seperti sebagian bomir-bomir, hu, ya, dan yang lainnya, itu. Ini juga sulit kalau disukun, ya kan? Atau yang ketiga, au'urbatan lil bad'i biha kaba'il jar. Atau, au'urbatan urbah. Au'urbatan lil bad'i biha kaba'il jar. Atau kalimat tersebut, urbah lil bad'i, seringkali dibuka dengannya. Ya. Seperti bajar, bismillahirrahmanirrahim. Bisa enggak kita disukun? Bss, enggak bisa kan? Enggak bisa, makanya bis ya. Enggak bisa bis bis. Iya. Ah itu. Atau ya, yang berapa ini? 4 ya. Aulaha aslun fil i'rabi, atau untuk mengisyaratkan bahwasanya dia aslinya mu'rab gitu. Saya qablu dan ba'du. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Mabni keduanya di atas dhammah. Kenapa? Untuk mengisyaratkan bahwasanya dia keduanya ini memiliki asal dalam i'rab. Ya. Atau yang terakhir, yang ke-5, ushabahat al-mu'raba, atau dia menyerupai isim mu'rab. Seperti fi'il madhi, itu mabni karena apa? Menyerupai menyerupai apa? Fi'il mudhari'. Kal madhi al-mushabbih lil mudhari', atau al-mushabbah lil mudhari', atau al-mushabbih lil mudhari'. Seperti fi'il madhi, dia menyerupai yang mu'rab, itu menyerupai fi'il mudhari'. Dalam hal apa? Fi'il madhi itu menyerupai fi'il mudhari', yang karenanya dia apa? Mabninya dari harokat. Saya paham kan ini nomor yang kelima ini? Dia mabni di atas harokat karena menyerupai kalimatnya mu'rab. Seperti fi'il madhi. Dia mabninya buat bukan di atas sukun, tapi di atas harokat. Kenapa? Karena dia mirip dengan mudhari. Dalam beberapa hal. Yang pertama, kita sudah sering ingat-ingat ya. Sering ulang-ulang ya. Dia jatuh sebagai sifat. Masing-masingnya bisa jatuh sebagai sifat. Ya kan? Ja'a roju. Apa contohnya? Sifat. Dengan fi'il mudhari, ja'a rajulun yabki misalkan, atau rajulun baka, ya bisa. Ja'ani rajulun yabki, ja'ani rajulun baka, bisa. Bisa masing-masing dari fi'il mudhari dan madhi sebagai sifat, ya, ketika datang selayang nakirah, mahab. Juga masing-masing dari fi'il madhi dan mudhari bisa sebagai silah. Ya, ja'ani ladzi qoma abuhu atau yaqumu abuhu. Juga masing-masing dari fi'il mudhari dan madhi bisa sebagai hal. Ja'ani Zaidun dhahika atau yadhhak. Iya. Atau juga masing-masing dari fi'il mudhari dan madhi bisa jatuh sebagai khabar. Nah, itu karenanya dia mabni di atas harokat. Ya, sekarang kita masuk ke syarah. Al-hurufu kulluha, i'rabnya enggak ada yang samar kan? Kullu harfin mustahiqun lil bina, kullu apa? Mubtada mustahiqun khabar. Lilbina muta'ala mustahiq. Wal aslu mubtada. Khabarnya mana? Al aslu. An yusakkana. Ya. Wa minhu i'rabnya. Sebagai apa? Ya. Khabar dia muqaddam. Muta'alik dengan mahdhuf. Mana mubtadanya? Dhu fathin. Ya, dengan wawu. Karena dia minal asmail khamsah. Ya. Di sini ada isqat atau menggugurkan huruf-huruf ataf. Aina sih ka aina wa amsi wa haitsu. Ya ini li darurah untuk darurah. Ka aina amsi haitsu wa sakinu kan aslinya aina wa amsi wa haitsu ya wa sakin. Kami rabbnya sebagai khabar dari mubtada. Boleh juga dibalik. Ya. As-sakinya mubtada berarti ya. Kalau kami khabar. Atau dibalik bisa. Yang sukun adalah kam. Adalah kam adalah yang sukun. Al-hurufu kulluha mabniyatun idza la ya'tabiruha ma taftaqir fi dalalatiha 'alayhi ila al-i'rab. Nahu akhadtu min ad-darahimi. فالتبعيض مستفاد من لفظ من من لفظ من بدون الاعراب حروف itu seluruhnya mabni dikarenakan la ya'tawiruha yani la yatawarad 'alayha tidak didatangi sesuatu yang taftaqir fi dalalatiha 'alayhi ila al-i'rab dikarenakan huruf-huruf itu tidak mendatangi huruf sesuatu yang penunjukannya itu butuh kepada i'rab tidak. Tidak didatangi sesuatu yang penunjukannya itu butuh kepada i'rab tidak. Berbeda dengan isim dan fi'il. Untuk fi'il ini untuk menunjukkan larangan atau perintah atau ini kan butuh i'rab. Begitu isim untuk menunjukkan fa'il atau sebagai maf'ul butuh i'rab. Kalau huruf tidak. Penunjukannya tidak membutuhkan kepada i'rab. Contoh akhadtu min ad-dirahimi. Aku mengambil sebagian dirham. Di sini makna sebagian mustafadun min lafzi min, ini diambil dari min tanpa butuh i'rab. Paham ya? Wal aslu fil bina'i an yakuna ala sukun, hukum asal dalam bina adalah di atas sukun, li'annahu akhafu min al harakah, karena sukun lebih ringan daripada harakat. Wala yuharraku al mabniyu illa li sababin, tidaklah diharakati ya isim yang mabni ataupun tidaklah dimabnikan di atas harakat kecuali karena sebab. Disebutkan di sini satu sebab ya, kata khallus, seperti tahallus min iltiqa'i sakinain, melepaskan diri dari pertemuan dua sukun. Contohnya apa tadi? Aina. Ya. Di sini disebutkan, cuma yang tadi kita sebutkan lebih lengkap ya. Waqad takunu al-harakah fathah, terkadang harakat binanya di atas fathah, contohnya aina. Kemudian juga qama. Kemudian juga inna. Kalau aina jelas ya tadi mabniyah ya. Kalau inna juga sama kan? In kalau sukun susah. Kalau koma sudah jelas. Waqad takunu kasratan, dan terkadang mabninya di atas kasrah seperti amsi. Wa jairi. Ya ini ada pembahasan tentang amsi. Amsi itu mabni dengan syurut, syarat-syarat disebutkan oleh Suja'i. Kata beliau bi khamsi syurutin fabni amsi. Fi kasratin idza ma khala min al wa lam yakun sughira wa salithuha ta'yin fa'lamhu ya fata wa laysa mudhafan thumma jam'an mukassara. Selesai ya, sudah selesai, enggak usah diulang lagi. Ya wa khamsu syurutin fabni bi khamsi syurutin fabni amsi bi khamsi syurutin fabni amsi, dengan lima syarat binakanlah amsi bi kasra, di atas kasra. Iza makhola min al, yaitu ketika dia kosong dari al. Walam iza makhola min al, apabila dia kosong dari al. Walam yaku sughira, kemudian yang kedua, tidak ditasghir. Bi khamsi syurutin fabni amsi bi kasrati, bi kasrah, atau bi kasrah. Iza makhola min al walam yaku sughira. Dan apabila dia kosong dari al dan tidak ditasghir. Wasalithuha ta'yin fa'lam, wasalithuha ta'yin fa'lam hu ya fata. Fa'lam hu ya fata, walaysa mudhafan, thumma jam'an mukassara. Dengan lima syarat, maka mabnikanlah ams di atas kasrah. Yang pertama, apabila dia kosong dari al. Kalau dia beral, maka dia apa? Mu'rab. Contohnya, ka'alam taghna bil amsi. Fa'idhal ladhi stansarahu bil amsi. Mu'rab itu kasrah. Yang kedua, tidak ditasghir, jadi umais. Kalau misalkan jadi tasghir, ya mu'rab. Mada umaisun. Telah berlalu umaisun. Yang ketiga, maksudnya di sini adalah ta'yin, ini khala dari ta'yin, kosong dari ta'yin, tidak untuk waktu tertentu, mutlak kemarin. Ya. Seperti ma ra'aitu amsan, saya tidak melihat kemarin. Kemarin bukan yang ma'rifah. Kalau yang ma'rifah kan ams. Itu kan ma'rifah kan. Al-yawm qabla yawmika. Hadza. Hari sebelum harimu ini. Sekarang apa? Kamis berarti Rabu. Itu ta'yin namanya. Ini kosong dari ta'yin maksudnya. Fa'lam huya fata. Ketahuilah bagi wahai fata. Kemudian secara berikutnya. Walaysa mudhafan. Tidak didhafahkan. Kalau didhafahkan mu'rab. Jadi ma'atiyaba amsana. Alangkah indah sore kita. Ataupun apa? Kemarin kita, hari kemarin kita. Ma'at yaba amsana. Kemudian yang kelima, tidak dijamakan. Ya kalau dijamakan maka dia apa? Mu'rab. Contoh ucapan penyair atau potongan ucapan penyair. Marrat bina awwal umusin. Umus. Ya, marrat bina awwal umusin. Marrat bina awwal umusin itu. Ya. ucapan As-Suja'i bi khamsi syurutin fabni amsi bi kasrah idza ma khala min al wa lam yakun sughira wa salisu ta'yin ta'yini fa'lamhu ya fata wa laysa mudafan thumma jam'an mukassara. Maksudnya at-ta'yin maksudnya kosong dari at-ta'yin idza ma khala min al wa lam yakun sughira, dan kosong dari ta'yin. Ya, seperti amsi. Ada enggak dalam Al-Qur'an yang mabniyah amsi? Ya, itu amsi. Kemudian jairi, jairi. Wa jairi jair itu harfu jawab, maknanya na'am. Mabni di atas kasrah, tidak ada mahal dalam i'rab. Wa qad yakunu dhammatan, dan terkadang mabninya di atas dhammah seperti haitsu. Ya. Wa huwa ismun, dan dia haitsu isim. Wa mundu, wa huwa harfun, dan mundu adalah contoh huruf yang mabni di atas dhammah, dan tidak ada yang mabni di atas dhammah dari huruf selain mundu. Dan mundu itu keadaannya ada beberapa keadaan. Ya, tergantung istilahnya. Kalau setelahnya majrur berarti dia huruf jar. Contohnya ma ra'aituhu Muhammad mundu yaumaini misalkan, maka dia huruf jar. Adapun kalau setelahnya marfu sudah kita lewat gitu, maksudnya kalau dia i'rab. Ya kita ulang enggak apa-apa. Adapun kalau setelah mundu isim yang marfu, maka dia mundu adalah isim yang mabni di atas dhammah pada mahalnya rafa mubtada. Sedangkan yang marfu setelahnya khabar. Ya, takdirnya apa? Makna mundu kita itu amadu intifa'ir ru'yah yauman. Amadu intifa'ir ru'yah yauman. Kalau dikatakan ya ma ra'aitu Muhammadan mundu yauman, maka maknanya ma ra'aitu Muhammadan amadu intifa'ir ru'yah yauman. Waktu tidak melihatnya apa? Zaid selama 2 hari. Ya, maknanya amadu intifa'ir ru'yah yauman. Tinggal buka lagi ya, dah. Atau yang kedua, yang berikutnya bisa di i'rab sebaliknya. Mundu sebagai khabar, yauman sebagai apa? Mubtadanya. Dia dzaraf berarti, dzarfu zaman. Ya muta'alliq dengan mahdhuf, ya ta. Khabar. Kemudian yang marfu selain mubtada. Takdir maknanya beda lagi kalau kita jadikan mundu sebagai khabar. Yaitu baini wa baina liqa'ihi yauman. Baini wa baina liqa'ihi yauman, antara saya, pertemuan antara saya dengan dia adalah selama 2 hari. Baini wa baini liqa'i yauman. Jarak pertemuan antara saya dengan dia, ya 2 hari baru ketemu. Yang pertama tadi adalah pendapatnya Al-Mubarid. Yang lihat lagi ya, di konten Arab ya. Kemudian Ibn Sarraj Al-Farisi. Yang kedua adalah pendapatnya Al-Akhfash dan Az-Zajjaj. Adapun kalau dia datang, ya setelah fi'il bisa di'arab sebagai dzarfuz zaman muta'alliq dengan fi'il itu. Atau bisa juga dia di'arab sebagai dzarfuz zaman muta'alliq dengan fi'il yang sebelumnya. Ah, yang setelahnya yaitu yaumannya fa'il. Yang dibuang fa'ilnya. Jadi contoh ucapan ma ra'aituhu ya mundu yauman, maka takdirnya adalah ma ra'aituhu ya mundu mabo ya mundu mabo yauman. Jadi mundunya dzaraf ya muta'alliq dengan fi'il ra'a. Ya kemudian yauman fa'il dari fi'il yang mahdhuf mabo. Ma ra'aituhu mundu yauman, takdirnya ma ra'aitu mundu mabo yauman, maka mundu huruf jar dia apa? Dzaraf. Kemudian setelahnya mudhaf ilaih, jumlah setelahnya mudhaf ilaih muta'alliq dengan ra'a. Adapun kalau setelahnya jumlah, kalau setelah mundu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau fi'liyah, kalau jumlah fi'liyah umumnya fi'il madhi yang sudah kita lihatkan juga, maka dia diiraf sebagai dzarfu zaman seperti sebelumnya. Ya. Diidhafkan kepada jumlah yang setelahnya sama. Madri. Wa amma sukun, adapun yang mabni di atas sukun contohnya adalah kam. Apakah kam khobariyah ataupun kam apa? Istifhamiyah. Apa bedanya kam khobariyah dengan kam istifhamiyah? Tamyiznya kam khobariyah? majrur. Contohnya apa? Kam. Kam abdin misalkan. Malaktu. Alangkah banyak budak yang aku miliki. Kalau tamyiznya istifham apa? Mansub. Kam abdan malaktu. Istifhamnya. Kam abdan malakta. Berapa budak yang kau miliki? Dan pada contoh kam maluka. Itu ada khilaf terkait dengan i'rabnya. Kalau si bawah menjadikan kam sebagai mubtada maluka khobar. Kalau al-akhfash baliknya. Kam khobariya khobar maluka mubtada muakhir. Sudah kita lewatkan ya. Kam kenapa dia mabni? Kenapa? Asyabah apa? Asyabah al-ma'nawi. Seperti pendapatnya Syatibi demikian. Ya, mungkin ada yang mengatakan wab'i karena dia ada sehuruf. Hanya saat Syatibi mempersyaratkan agar dua huruf itu huruf yang keduanya huruf lin. Sehingga karena mim bukan huruf lin maka dia dibawa kepada asyabah al-ma'nawi. Yaitu dia kam. Kalau dia kam ya istifhamiyah mabni karena menyerupai apa? Hamzah istifhamiyah. Kalau kam yang khabariyah maka dia menyerupai apa? Rubba. Kemudian idrib. Ya, idrib fi'il. Apa? Amr. Wa ajal. Harful jawab juga. Seperti apa mananya? Ajal. Naam. Wa ulima mimma masalna bihi annal bina'a alal kasri wa dhammi la yakunu fil fi'li. Diketahui dari apa yang telah kami contohkan dengannya bahwasanya bina di atas kasrah dan dhammah tidak terjadi pada fi'il. Terus bagaimana dengan contoh darabu? Dikatakan bahwasanya harakat dhamma 'aridhah lil munasabah, didatangkan dhammanya lil munasabah bil waw untuk menyesuaikan dengan waw. Ini ada khilaf terkait dengan i'rabnya, sebagian mengatakan tetap di atas fathah muqaddarah gitu. Yang lain mengatakan mabni atas wawu kalau sudah bergandengan dengan apa? Wawu jamaah. Bal fil ismi wal harfi, bahkan yang mabni di atas kasrah dan dhom itu adanya pada isim dan huruf saja. Haitsu mundu. Alasannya kata Ibn Hisham di dalam Awdah al-Masalik, li thaqalihima wa thiqali al-fi'li. Kenapa sih tidak ada fi'il yang dimabnikan di atas dhammah sedangkan pada isim dan huruf ada? Li thaqalihima. Ya, wa thiqali al-fi'li. Karena beratnya keduanya. Apa beratnya keduanya? Ya, dhamma dan itu disebutkan dhamma dan apa kasrah dan dhammah. Ya. Wa thiqali al-fi'li dan di sisi lain fi'il juga berat, berat sama berat, kasihan. Ambrek nanti ya. Ya. Nah tadi wa anna al-bina'a wa anna al-bina'a 'ala al-fathhi aw as-sukuni yakunu fil ismi wal fi'li wal harf, dan bahwasanya bina di atas fathah atau di atas sukun itu ada pada isim juga ada pada fi'il. Apa contoh bina di atas sukun pada isim? Akam. Pada fi'il idrib. Ya. Wal harf pada huruf banyak. Apa? Ya, min, an, dan yang lainnya. Makna fiyah. Di sini baca catatan kaki. Cuma lama ya kalau dibaca semua. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Masuk ke bait berikutnya. Hah? Iya. Iya. Terdiri dari tiga huruf. Ya, rubba itu. Banyak kan mudha'af. Ya. Tab'if. Tapi dia tidak apa? Mu'rab karenanya. Karena tadi yang namanya huruf itu tidak butuh. Ya, untuk menunjukkan maknanya kepada i'rab. Wal ismu qad wa raf'a wa nasb ja'ala i'raba li ismin wa fi'lin nahwu lan ahaba. Rafa' dan nasab jadikanlah sebagai i'rab. Tanda i'rab. Lismin bagi isim wa fi'lin dan bagi fi'il. Nahu lan ahaba. Contoh lan ahaba. Wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima. Isim itu telah dikhususkan dengan jar sebagaimana telah dikhususkan fi'il dengan jazm. Maknanya jelas ya. Rafa' dan nasab jadikanlah tanda i'rab yang masuk pada isim dan fi'il. Contohnya lan ahaba. Ya, lam ahaba. Ahaba mana ya? Takut ya, saya tidak takut. Ada cek lagi. Lan ahaba. Untuk mana contoh itu apa ini lan ahaba ini? Eh, fi'il atau isim? The fi'il ya. Lan ahaba. Alifnya lil itlaq dia. Untuk itlaq. Di sini ada yang mempermasalahkan. Yaitu al-imam Syatibi, yaitu pada potongan bait syair wa raf'a wa nasba ja'alan i'raba. Disebutkan di dalam kitab Hasyiah Shabban itu, kata beliau, ucapan an-nazim wa raf'a wa nasba ja'alan i'raba i'tarabahu as-Suyuti, dikritik oleh Suyuti bi anna al-fi'la al-mu'akkad bin nun la yataqaddam ma'muluha 'alayhi, bahwasanya fi'il yang ditaukid dengan nun ma'mulnya tidak boleh mendahului. Di sini kan ma'mulnya didahulukan ya. Ar-rafa'i lafnya apa? Ar-rafa'a mansub. Hah? Ar-rafa'a wan nasba, kenapa mansub ar-rafa'a? Maf'ul muqaddam dari ij'al. Kata Asyuti, saya ulangi ataupun kata As-Sobhan dalam hasyiahnya, i'tarabahu Asyuti bi anna al-fi'la al-mu'akkad bin nun la yataqaddam ma'muluha 'alayh. Maksudnya fi'il yang ditaukid dengan nun ma'mulnya tidak boleh mendahului. Wa an-nazim masya'ala zalika fi 'iddati mawadhi'. Sedangkan An-Nazim Ibnu Malik berjalan di atas yang semisal ini pada beberapa tempat dari basyirnya. Di antara tempat yang lain, dari didahulukannya ma'mul, dari fi'il yang ditaukid dengan nun, wal fa'il al-ma'na insiban. Insiban bi af'ala. Contoh yang lain, wabihil kafa sila bihi. Ma'mulnya didahulukan. Ya. Wa'allalahu ba'du syurrah al-jazuliyah. Sebagian pensyarah menyebutkan alasannya. Ibn Malik. Bi anna ta'kid al-fi'il yaqtadhi ihtimaman. Alasan tidak bolehnya. Ya. Tidak bolehnya didahulukannya ma'mul dari fi'il yang ditaukid dengan nun. Bi anna ta'kid al-fi'il yaqtadhi ihtimaman. Ya, bahwasanya ditaukidnya fi'il itu menunjukkan ihtimam sehingga harus didahulukan. Satu fi'il ditaukid dengan nun itu lagi dikasih perhatian fi'il tersebut sehingga jangan diakhirkan, didahulukan harusnya gitu. Paham ya? Sehingga dia harus didahulukan karena lagi ihtimam dia ditaukid, lagi dikasih perhatian penting sehingga jangan didahulukan dari makmulnya ataupun jangan makmulnya mendahuluinya. Ya. Hanya saja dikatakan di sini, disebutkan tadi, fayuqaddam, sehingga harus didahulukan fi'il tersebut yang ditaukid. Saya ulangi, wa'allala ba'du syurahil jazuliyya bi'anna ta'kidal fi'li yaqtadhi ihtimaman fayuqaddam. Hafadahu asy-syekh Yahya. Wa'in bagi hamlu intina'i taqaddum in salima ala halatil ikhtiyari duna ad-darurah kama huna wa hina idzin yandafi al-i'tirab. Kemudian dia mengatakan seharusnya, seyogianya untuk kita membawa imtina'i taqaddum, dilarangnya untuk mendahulukan ma'mulnya fi'il yang ditaukid dengan nun in sulima, jika diterima gitu kritikannya Asyuti tadi. Jadi memang kalau misalnya memang diterima, seharusnya yan bagi hamlum imtina'i taqaddum, membawa dilarangnya mendahulukan ma'mul dari fi'il yang ditaukid jika memang kritikan itu benar bisa diterima. Ala halatil ikhtiar, ini tidak boleh ketika dalam kondisi ikhtiar, bukan darurah. Kalau darurah ya enggak mengapa, karena dalam bahasa itu banyak darurah ya kan, ya mungkin bisa diterima kalau ini benar gitu kritikannya, itu bisa diterapkan. Tapi pada ikhtiar dalam kondisi bisa milih, tapi kalau dalam kondisi tidak memilih darurah syariah ya sudah, wahina idzin yandafi al-ittirad, dengan ini tertolaklah kritikan ini. Ya, tidak ada faedahnya kan, maksudnya diri kita tahu maksudnya terkait dengan pembahasan didahulukannya ma'mul fi'il yang ditaukid dengan nun itu ada yang melarang. Nah, kalau memang itu benar-benar dilarang maka dibawanya kepada darurah syariah. Warraf'a wa nasba jalan i'raba. Arraf'a sebagai maf'ul bih ij'al, karena ja'ala ya ja'alu butuh kepada berapa maf'ul? Dua maful. Ar-rafa itu maful yang pertama, i'rabah maful yang kedua. Ya. Jadikanlah rafa dan nasab sebagai tanda i'rab lismin, bagi ismin dan bagi fi'il juga. Ya, contoh bagi isim yaqumu Muhammadun, ada yaqumu yang marfu dan dia fi'il Muhammadun, ya, isim yang marfu. Lan yaqu lan yadriba. Apa yang berkumpul di situ mansub? Inna Zaidan, ya, lan yaquma misalkan, mansub semua. Bagi isim dan fi'il, contoh ya seperti biasa, nahu wa zalika nahu, khabar dari mubtada mahdhuf, takdirnya wa zalika nahu. Lan ahaba contoh. Jadi lan ahaba itu pada mahalnya jar, dia pada kekuatannya isim mufrad mudhaf ilaih. Ya, nahu lan ahaba, di sini ahaba contoh dari fi'il mudhari' yang mansub dengan fathah. Wal ismu qad khussisa bil jarri kama, dan isim itu telah dihususkan ya dengan jar sebagaimana telah dihususkan fi'il ya bi an yanjazima, dengan jazm. Sebagian mengatakan bahwasanya ucapan an-nazim wal ismu qad khussisa bil jar itu dibawa kepada al-qalb, kepada al-qalb pembalikan, dan itu al-qalb dalam bahasa Arab ada, boleh. Ya. Berarti kalau al-qalb aslinya bagaimana? Aslinya al-jar, al-jarru qad khusisa bil ismi gitu. Karena memang demikian kan kenyataannya, jar itu dihususkan bagi isim, bukan isim dihususkan dengan jar. Karena isim ya masuk juga yang lain gitu. Jadi sebagian mengatakan di sini ada qalb pembalikan, aslinya bil al-jarru qad khusisa bil ismi, jar itu dihususkan bagi isim. Seperti ucapan mereka kharaqa thawbu al-mismara, di hulal kan ada kan, kharaqa thawbu al-mismar, merobek atau melobangi al-thawb, baju itu al-mismar, paku. Artinya maksudnya apa? Apa yang melobangi di sini? Pakunya. Kharaqa thawbu al-mismar, apabila difahami boleh, di situ ada qalb. Kharaqa al-thawbu al-mismara, maksudnya apa? Kharaqa al-mismaru al-thawba, qalb. Isim ya dihususkan dengan jar sebagaimana, ataupun jar dihususkan bagi isim sebagaimana dihususkan fi'il, atau fi'il dihususkan dengan jazm. Ya. Nah, sudah cukuplah, waktunya sudah habis. Jadi hafalannya nanti sampai sini aja lah, jangan terlalu banyak. Ya. Sebelum diakhiri, enggak ada yang sulit kan? Apa? Haba dari haba yahabu, ahaba takut sepertinya, dan ahaba saya tidak akan takut. Saya cek lagi ya. Subhanallah, bihamdihi, syukurillah, la ilaha illallah, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.